Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bermajlis di tempat ini, duduk di sebuah majlis yang mulia, majlis yang dicari oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari majalis zikri, majelis-majelis zikri, majelis-majelis ilmu. Kemudian mereka berkerumun, mengerumuni majelis tersebut. Ya. Terus mereka berkumpul, ada yang di atasnya terus sampai ke atas dan sampai ke langit dunia. Ini semuanya adalah menunjukkan salah satu di antara keutamaan apa? Ilmu. Dan tidak pernah ada seorang yang menyesal ketika dia duduk di majelis ilmu. Tidak ada seorang yang pernah merugi ketika dia duduk di majelis zikir, ketika dia mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang seorang sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, jitu li atlubal ilm, ya Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Marhaban bi talibi ilmin, marhaban bi talibi ilmin, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Disambut dengan bahagia oleh Rasulullah SAW, disambut dengan demikian senang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesempatan yang lain, serombongan sahabat datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga untuk menuntut ilmu. Ya, ada sebuah delegasi utusan dari Wafdi Abdul Qais datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kami datang ya dari negeri kami, dari kampung kami, kepada engkau di bulan-bulan haram seperti ini, ya, karena selain bulan haram kami susah untuk datang ke tempat engkau, ya, sebab di antara kami dan engkau ada kampung orang-orang kafir yang ketika selain bulan haram mereka biasa apa? Memerangi. Ya. Maka kami datang sekarang ya Rasulullah untuk menuntut ilmu. Ya. Baik. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Marhaban ghaira khazaya wala nadama. Marhaban ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang. kalian tidak pernah akan rugi dan kalian tidak pernah akan menyesal. Ini semuanya ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah, kabar gembira bagi setiap insan muslim, terlebih ahli sunnati wal jamaah, sunni salafi, ketika mereka bersemangat untuk menghadiri majalis mada, majalis dzikir, tidak pernah akan menyesal dan tidak pernah akan merugi. Akan ada ketenangan pada mereka, akan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah au kama qala ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu majlis, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat-ayat Allah, ya, dan mempelajari di antara mereka ayat-ayat tersebut, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, dan akan diliputi rahmah, dan mereka akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, ya, di majlis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, maka bersyukurlah kepada Allah, ya, di saat-saat seperti ini, ya, di saat-saat akhir zaman yang demikian banyak fitan, demikian banyak apa namanya kesulitan-kesulitan, ya, fitnah-fitnah yang demikian banyak, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermajelis yang seperti ini. Ya, maka banyak-banyaklah bersyukur pada Allah, dan banyak-banyaklah memohon kepada Allah agar Allah menambahkan nikmat yang seperti ini. Iya. Wabillahi taufik. Bukan karena kita memiliki kekuatan, bukan karena kita memiliki kelebihan. Betul-betul semata-mata, ya, ini adalah rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa kelebihan kita? Apa kemampuan kita? Lebih banyak orang yang lebih cerdas dari kita. Lebih banyak orang yang lebih apa namanya, yang memiliki kemampuan dari kita. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bermajelis di majalis zikri, di majelis-majelis zikir. Ya. Mungkin masing-masing kita punya sejarah masa lalu. Masing-masing kita punya sejarah sebelum kita memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Coba diingat, ya, di situ kita akan mendapatkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat apa? Sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk terus berjalan di atas apa namanya ilmu ini. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah permasalahan yang ini merupakan salah satu sebab, ya, keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Sebab yang saya maksud di sini adalah al-isti'adzah billahi subhanahu wa taala. Minta perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani minta perlindungan dari segala macam apa? Kejelekan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kejelekan di sekitar kita demikian banyak. Ya. Kejelekan di sekitar kita demikian banyak. Hal-hal yang mengkhawatirkan kita juga apa? Banyak. Bahkan diri kita juga bisa jadi sebab apa? Kejelekan. Bukankah Rasul SAW berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita? Kan begini, ya? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya. Baik. Keluarga bisa menjadi sebab kejelekan bagi kita. Tetangga bisa menjadi sebab kejelekan dan kesempitan bagi kita. Ya. Kemudian alam, ya, bencana dan seterusnya, ya, juga bisa menjadi sebab kejelekan yang menimpa kita, keluarga kita, bangsa kita, negeri kita. Taib. Kemudian juga firqah-firqah yang demikian banyak, ya, kelompok-kelompok yang sesat demikian banyak di sekitar kita, ya, Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, musuh-musuh Islam yang juga berupaya untuk menjauhkan kita dari dinul Islam, ya, juga demikian banyak, ya. Al-Yahud wan Nasara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walan tardha ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang-orang Yahudi, tidak akan ridha orang-orang Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti apa? Agama mereka. Ya. Ada upaya-upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari dinul Islam. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Ya. Belum lagi orang-orang munafikin, dan bahaya mereka lebih besar daripada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Munafikun. Ya. Munafikin. Jangankan kita ma'asyiral muslimin, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafikin sudah berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari kebaikan, dan mereka melakukan makar-makar bukan hanya menimpa kaum muslimin, bahkan makar itu tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai goncang keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni mendapatkan musibah, ujian dari Allah. Iya. Yeah. Wabillahi taufik. Insyaallah kita tidak pernah akan lupa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Ya. Rasul munafikin, pemimpin orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dalam sebuah perjalanan perang, ya. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyertakan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam peperangan tersebut. Ya. Dalam peperangan tersebut kebetulan Aisyah yang mendapatkan apa? Ya, kesempatan ikut bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kebiasaan istri-istri Rasul ketika ikut perang bersama dengan Rasul, ya, naik di atas tenda yang diletakkan di atas apa? Unta. Tenda itu namanya Haudaj. Ya, tenda itu namanya Haudaj. Dan kebetulan ketika itu Aisyah masih kurus, ya, kurus, sehingga orang yang membawa tenda Aisyah ini tidak bisa membedakan ada orang atau tidak ada apa? Orang. Tapi beda kalau berat, ya kan? Mungkin bisa dibedakan antara ketika ada di dalam atau tidak. Ala kulli hal, ketika ya suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beristirahat di sebuah tempat, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari apa? Dari tenda. Ya. Untuk hajat beliau radhiyallahu taala anha. Untuk hajat beliau. Ketika beliau pergi, ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pasukan untuk apa? Untuk berjalan. Pasukan untuk meninggalkan tempat istirahat karena sudah cukup lama beristirahat. Maka segeralah pasukan perang meninggalkan tempat istirahat, termasuk sahabat yang bertugas mengangkat tendanya Aisyah, segera mengangkat tendanya Aisyah ditaruh di atas apa? Ya, unta. Tidak terasa Aisyah belum apa? Masuk. Berjalanlah pasukan. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika kembali sudah tidak ada. Ya, maka beliau pun hanya sekedar menunggu, ya, mudah-mudahan, ya, ada yang apa namanya datang dan seterusnya. Sampai tertidur Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara Rasulullah SAW sudah berjalan beserta dengan para sahabat. Kejadian yang Allah takdirkan. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian seorang sahabat yang bernama Safwan ibnu Mu'attal yang bertugas sebagai sahabat yang menyisir, ya, melihat ada yang tertinggal atau tidak. Kebetulan ketika melihat memeriksa pasukan, yang beliau lihat adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan terbuka wajah beliau. Dan ketika itu Safwan mengenal wajah Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Sehingga begitu melihat ternyata Aisyah yang sedang tertidur, segera Safwan mengucapkan istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kok masih tertinggal di sini? Enggak ada yang tahu. Aisyah terbangun karena mendengar istirja tadi, ya, karena mendengar istirja tersebut langsung bangun. Tidak ada kalimat yang terdengar dari Safwan kecuali hanya apa? Istirja. Kemudian Aisyah segera menutup, ya, wajahnya. Kemudian Safwan memerintahkan untanya untuk apa? Untuk menderum. dan Aisyah naik ke atas kemudian dituntun, dibawa oleh siapa? Sofwan, dibawa mengejar pasukannya sudah berjalan terlebih dahulu. Suatu hal yang wajar, tidak ada sesuatu yang aneh terjadi di sini, kan demikian ya? Ala kulli hal, Rasulullah SAW berhenti lagi di sebuah tempat. Ketika itu waktu duha, berhenti di waktu duha, ya, dalam keadaan pasukan semuanya beristirahat. Ya, ada yang menajamkan pedangnya, ada yang memberi makan ontanya, ada yang beristirahat dan seterusnya. Di tengah-tengah waktu duha seperti itu, dalam keadaan terang benderang, tiba-tiba datang Sofwan ibnu Mu'attal dengan ontanya dan ada Aisyah berada di atas sana onta, sehingga yang menyaksikan banyak. Ya, disaksikan. Di situ kejadian yang sebenarnya biasa dimanfaatkan oleh Rasul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kemudian menebarkan fitnah yang sangat besar. Menebarkan fitnah yang sangat besar, yakni menyebarkan tuduhan bahwasanya Safwan ibn Mu'attal telah melakukan zina dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nauzubillah min dzalik. Ternyata fitnah ini disebarkan demikian dan menjalar berita ini, menjalar sampai Rasulullah SAW merasa bersedih juga. Beliau sedih, beliau tidak bisa berbicara, karena tidak ada wahyu. Dan Aisyah kebetulan setelah kejadian itu sakit sehingga beliau tidak tahu apa yang terjadi sampai waktu yang cukup apa lama. Sampai setelah beberapa puluh hari, Aisyah akhirnya tahu tentang apa sebenarnya yang sedang dibicarakan di halayak umum ketika itu di Madinah. Begitu Aisyah mendengar, beliau hanya bisa menangis sejadi-jadi, menangis sedih. Dan Rasulullah pun beliau hanya menanti apa namanya wahyu. Subhanallah. Coba kita bayangkan, kalau yang mendapatkan ujian itu adalah keluarga kita, apa yang terjadi? Apa kita bisa menahan kesabaran kita? Apa kita bisa menahan lisan kita? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang terbaik di dalam apa namanya, menghadapi fitnah. Ala kulli hal, kisahnya panjang. Aisyah radhiyallahu taala anha, hanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai turunlah ayat-ayat Allah dalam surah An-Nur yang membebaskan tuduhan orang-orang munafikin kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, dibebaskan. Dan ada sebuah kalimat yang sangat indah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sungguh, saya tidak menyangka kisah saya ini akan disebutkan dalam ayat Al-Quran yang yutla, yang dibaca ila yaumil qiyamah. Saya tidak menyangka. Saya tadinya hanya berharap ada mimpi yang dilihat oleh siapa? Rasul SAW. Karena mimpinya Rasul juga apa? Wahyu. Tapi ternyata saya disebutkan dalam ayat Al-Quran yang dibaca yutla ila yaumil qiyamah. Ini menunjukkan betapa tawaduknya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di situ ikhwan yang saya maksud, bagaimana orang-orang munafikin berusaha menimpakan kejelekan kepada kaum muslimin, bahkan ingin menimpakan kejelekan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Orang yang tidak maksum, orang yang tidak memiliki banyak ibadah, orang yang tidak dan seterusnya, sekian banyak kejelekan ada pada diri kita. Tentunya bahaya akan lebih banyak. Artinya orang-orang munafikin berupaya untuk menimpakan kejelekan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seterusnya. Ala kulli hal, kejelekan itu banyak di sekitar kita. Baik kejelekan dari diri kita, keluarga kita, atau mungkin juga orang-orang munafikin, musuh-musuh Islam dan seterusnya. Sementara diri kita, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah seperti apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dha'ifa, lemah. Sementara bahaya banyak di sekitar kita. Lalu bagaimana agar kita selamat dari bahaya tersebut? Iblis juga musuh kita. Dan iblis telah memancangkan permusuhan kepada kita sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Iblis melihat penciptaan Adam. Iblis melihat penciptaan Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Adam masih dalam bentuk tanah, sudah berbentuk manusia, iblis melihat. Ya, melihat Adam alaihissalatu wassalam. Belum ditiupkan apa? Roh. Sampai kemudian ditiupkan roh, sampai kemudian diperintahkan malaikat semuanya untuk sujud, semuanya sujud illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam, tidak mau taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah iblis itu sebagai orang-orang yang apa? Yang kafir. Baik. Begitu iblis ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bertobat kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, justru memancangkan permusuhan kepada Bani Adam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, iblis mengatakan kepada Allah, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Demikian Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Iblis mengatakan, "Wahai Allah, karena engkau telah menyesatkan saya, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan saya, sungguh saya akan duduk, saya akan menghalangi Bani Adam dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan sungguh engkau tidak akan mendapatkan mereka Bani Adam dalam keadaan bersyukur pada Allah." Ya. Demikian iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyaknya fitan, banyaknya kejelekan, terlebih di akhir zaman ini, ikhwan. Betapa banyak kelompok-kelompok yang sesat muncul, seperti dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat khilaf yang sangat apa? Banyak. Ya. Rasul juga mengatakan, "Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqa." Sungguh, umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 apa? Firqa. Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka illa wahidah, kecuali apa? Satu. Ya. Nah, artinya yang saya maksud di sini, ikhwan, betapa banyak bahaya yang ada di sekitar kita dalam keadaan diri kita lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sehingga tentunya apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita berhadapan dengan sekian banyak kejelekan ini, maka salah satu jalan itu, dan ini adalah termasuk sebesar-besar jalan, adalah kita banyak beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli syarr, dari segala apa? Kejelekan. Dan sebaik-baik contoh di dalam beristi'adah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk beristi'adah dari segala kejelekan dengan diturunkannya surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nas, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Katakanlah wahai Nabi. Yang diperintahkan pertama kali adalah siapa? Nabi. "Qul a'udzu bi rabbin nas." Katakanlah wahai Nabi, "A'udzu bi rabbin nas." Aku berlindung. Kepada siapa berlindung? Rabbin nas, Rabb manusia, Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan, ya, waswasil khannas, syaitan, waswasil khannas, yaitu syaitan yang membisik-bisikkan apa? Ya, bisikan-bisikan di dalam apa? Dada. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas. Ya, ini salah satu kejelekan, ya, salah satu kejelekan yang akan dihadapi oleh seorang muslim, oleh manusia, adalah bisikan-bisikan syaitan. Baik syaitan manusia atau setan apa? Jin. Kalau setan jin jelas di dada ini membisik-bisikkan. Setan manusia, ya, melalui telinga kita juga, nah, masuk dalam hati kita. Ya. wabillahi taufik, dibisik-bisiki. Sampai disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan datang kepada kalian, kemudian akan membisikkan pada jiwanya, akan bertanya kepada jiwa kita, dibisik-bisikkan, dan bertanya, man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan ini, sampai syaitan bertanya, man khalaqa Allah, siapa yang menciptakan apa? Allah. Sampai tingkat demikian syaitan membisikkan apa namanya? Manusia. Ya. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, terus sampai pada pertanyaan, man khalaqa Allah, siapa yang menciptakan Allah. Ya. Wabillahi taufiq. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, ketika ada bisikan-bisikan yang seperti itu atau yang lebih dari itu, ya, untuk segera menghentikan bisikan-bisikan tadi, segera beristi'adzah, minta perlindungan kepada siapa? Allah, dari gangguan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dan hadapi semuanya dengan iman. Wabillahi taufiq. Dan kita berlindung kepada Allah dari waswas syaitan. Dalam ayat ini, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan betapa banyak manusia saat ini, ya, mereka mendapatkan bisikan-bisikan syaitan. Dalam masalah ibadah dibisiki syaitan, ya. Dalam masalah muamalah dibisiki syaitan, dalam masalah akidah dibisiki oleh syaitan. Ya. Ada orang yang waswas dalam masalah apa? Bersuci. Kencing, toilet, bolak balik WC, ya. Wah ini saya belum suci, balik lagi, nah. Kembali lagi, nah. Wudu juga demikian, ya. Sampai disebutkan ada orang yang sejak sebelum subuh dia sudah keluar untuk berwudu, berpindah dari satu keran ke keran yang lain. Wah ini kok agak bau, tidak sah, pindah keran yang berikutnya. Sampai imam apa namanya takbir belum selesai dia berpindah-pindah dari satu keran ke keran yang lain. Apa sebabnya? Waswas syaitan. Dalam ibadah, dalam takbiratul ihram juga kita kadang menyaksikan orang waswas, ya. Ya. Takbir sekali tidak jadi, takbir dua kali belum jadi, takbir tiga kali karena waswas apa? Syaitan, ini belum sah takbir saya. Dan demikian, ya. Sampai akhirnya imam sudah ruku, baru apa? Allahu Akbar, ngejar apa? Ruku. Waswas syaitan. Wabillahi taufiq. Sampai subhanallah datang seorang kepada kita pernah bertanya, Ustaz, banyak sekali bisikan pada diri saya. Sampai bisikan itu mengatakan kamu itu bukan muslim. Itu selalu dia apa namanya, ya, mengganggu pikirannya, ya. Subhanallah, ya. Bisikan-bisikan yang seperti ini, ikhwan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah darinya, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian juga surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluk yang bisa mendatangkan kejelekan. Dari kejelekan makhluk-makhluknya, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan malam jika telah gelap gulita. Kalau sudah malam, kita enggak ngerti apa yang ada di sekitar kita. Kita tertidur. Kita tidak sadar. Enggak ngerti apa yang terjadi di luar rumah kita. Tidak ngerti ada hewan-hewan yang berbisa mungkin berjalan di atas tubuh kita. Allahu alam, tidak ngerti. Lalai kita. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan malam jika telah apa? Kulita. Wa min syarrin, atau min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan tukang-tukang sihir yang melakukan sihirnya biasanya dengan meniup-niupkan mantra-mantra pada apa? Puhul-puhul, seperti tukang sihir wanita yang biasa melakukan dengan cara yang seperti ini. Kemudian juga berlindung pada Allah dari kejelekan orang-orang yang hasad, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan, ya, orang-orang yang hasad jika apa? Yang mereka hasad. Wabillahi taufik. Ini dua surat ya, ditambah dengan surah Al-Ikhlas ya. Tiga surat ini selalu dibaca oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya. Tayyib. Kapan dibaca? Surat ini ikhwan. Sambil ngobati ngantuk ini, ngantuk. Baik, pada apa? Pada salat. Pada salawatul khams. Sesudah salat apa? Lima waktu. Setiap selesai salat lima waktu dibaca. Sekali-sekali kecuali salat maghrib dan salat apa? Subuh. Dibaca tiga kali, tiga kali. Maghrib dan subuh dibaca tiga kali, tiga kali. Kemudian sebelum tidur juga dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan apa? An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Wabillahi taufik. Dan disyaratkan juga untuk meniupkan kepada kedua telapak tangan dan mengusap kepada seluruh apa? Tubuh. Diawali dengan muka dan bagian depan tubuh dan seluruh tubuh. Ya. Baik. Ini contoh ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allahu subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristiazah dalam keadaan beliau maksum, ya, dalam keadaan beliau telah dijaga oleh apa? Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan beliau telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejelekan, telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jannah, ya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini atau selalu membaca surat ini setiap hari ba'da salawatul khams, sesudah salat lima waktu, ya. Dan juga sebelum tidur Rasulullah SAW membaca surat ini yang berisi ta'awud memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaik-baik contoh sekali lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara yang beliau lakukan, isti'adzah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, banyak sekali isti'adzah, ta'awudzat, ya, yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan antum semuanya bisa melihat pada kitab-kitab para ulama seperti Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau menulis salah satu kitab khusus di dalam Sunan Nasa'i, yaitu kitab Al-Isti'adzah. Kitab Al-Isti'adzah yang berisi sekian banyak isti'adzah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita sebutkan di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Isti'adzah yang dibaca ya di akhir salat, sebelum salam. Sebelum salam kita disyariatkan untuk ta'awud, ya. Minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW membaca doa ini. Bahkan ada perintah untuk kita membacanya. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sifat Salat Nabi dalam judulnya beliau mengatakan wujub, ya, wajibnya. Walaupun Allah alam tentang masalah ini, nah, tentang kewajibannya, namun yang jelas perkara ini perkara yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk sunnah muakkadah, ya, termasuk perkara yang sangat-sangat dia apa? Ditekankan untuk dia apa? Dibaca, ya, sebelum salam, ya. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka atau azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dan dari kejelekan fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah godaan al-masih ad-dajjal. Ya. Ini juga fitnah yang sangat sangat besar, luar biasa. Fitnah dajjal itu. Ya. Ketika dajjal keluar pertama kali, ya. Yang dia katakan dan dia ajak kepada manusia untuk meyakininya, dajjal pertama kali mengatakan ana an-nabi, saya adalah nabi. Ya. Namun lama kelamaan dajjal mengatakan saya adalah Rabb kalian, saya adalah Allah. Demikian dajjal fitnahnya. Itu pun masih banyak manusia yang apa? Mengikuti, beriman kepadanya. Ya. Baik. Dan di antara fitnah dajjal, ya, seakan-akan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Seakan-akan dia bisa menghidupkan orang yang apa? Yang mati. Kan fitnah yang luar biasa. Sampai ada seorang badui, ya. Ada seorang badui didatangi oleh dajjal. Ya fulan, kalau aku hidupkan bapakmu dan ibumu, apakah kamu mau beriman saya adalah Rabbmu? Kata dia, iya, saya beriman. Maka kemudian datanglah dua syaitan yang menjelma dalam bentuk bapak orang ini dan ibu orang ini. Jadi syaitan, bisa saja setan berubah, ya, meniru wajah apa seseorang yang sudah mati. Ya, hanya saja syaitan tidak bisa menyerupai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kedua orang tuanya ini yang sesungguhnya adalah syaitan kepada orang badui ini. Kemudian mengatakan, wahai anakku, berimanlah dah, ya, Rabbmu ini. Beriman. Ya. Karena melihat bapaknya dan ibunya bisa dihidupkan. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah yang demikian besar. Ya. Fitnah yang demikian apa? Besar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apa namanya? Selantiasa membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Demikian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibaca setiap akhir salat sebelum apa? Salam. Ihtimam, perhatian yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya hadis demikian, beliau memerintahkan. Ya. Wabillahi taufiq. Dalam keadaan beliau sudah dijamin oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya seorang muslim, seorang yang muttabi', yang berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan yang seperti ini. Ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ta'awudz. Ya, ta'awudz disyariatkan juga untuk kita baca bahkan di dalam salat kita sebelum membaca Al-Fatihah. Ya, sebelum baca Al-Fatihah disyariatkan untuk baca apa? Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Doa. Ta'awud ini dibaca sebelum baca surah apa? Al-Fatihah. Tidak wajib, ya, termasuk sunnah salat, termasuk sunnah-sunnah salat, namun jangan kita tinggalkan. Ta'awud sebelum baca surah mada? Al-Fatihah, sebelum baca surah Al-Fatihah. Ya. Sebelum baca Al-Quran juga demikian. Ya. Sebelum baca Al-Quran kita ta'awud. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum masuk ke dalam masjid, ta'awud atau tidak? Hah? Sebelum masuk masjid, ta'awud. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya. Tayib, di antara ta'awud dibaca ketika akan masuk ke dalam apa? Masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Masuk ke dalam masjid ta'awud. Ya. Karena syaitan juga mengganggu kita dalam ibadah. Mengganggu kita dalam apa? Ibadah. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam syaitan, ya, ketika mereka mendengar azan, mereka akan lari sejauh-jauhnya, sekencang-kencangnya. Sampai terdengar dhurat, terkentut mereka syaitan. Begitu azan selesai kembali lagi. Ya. Begitu qomat, mereka juga lari lagi. Begitu qomat selesai kembali lagi syaitan ini mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, dibisiki, udzkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sampai tidak ngerti, hatta la yadrikam sholat. Sampai tidak ngerti, sudah berapa kali apa? Sholat. Berapa rokaat apa? Sholat. Ya. Dan itu sesuatu yang kita rasakan sendiri. Diingatkan banyak hal kita di dalam sholat kita. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, itu syaitan. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ini di antara hikmah kenapa kita minta perlindungan kepada Allah sampai ketika akan masuk dalam masjid. Ya, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian juga ketika baca Al-Fatihah sebelumnya kita ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ta'awudz juga disyariatkan ketika kita akan ya melakukan banyak hal, ya. Ketika kita akan masuk ke dalam WC pun kita juga disyaratkan tuh baca apa? Ta'awudz. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Atau minal khubusi wal khaba'is bisa dibaca dengan dua bacaan. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi dengan dhamma wal khaba'is, atau minal khubusi wal khaba'is dengan apa? Sukun. Khubusi atau dengan dhamma khubusi. Ini doa ta'awudz ketika kita akan masuk ke dalam apa? Wisik. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Ta'awudzat, ta'awudz Rasulullah SAW demikian banyak. Demikian banyak ta'awudz Rasulullah SAW. Sampai dikumpulkan tadi contohnya oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Imam Nawawi Imam siapa? An-Nasa'i rahimahullah mengumpulkan dalam kitab Al-Isti'adzah. Ya. Ratusan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita belum bisa menghafalkan seluruhnya. Ya. Namun setidaknya kita mengerti ya bahwasanya apa namanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna ya. Dalam keadaan telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan telah diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam keadaan tidak mungkin diganggu oleh syaitan, tidak mungkin beliau melakukan kejelekan atau tertimpa kejelekan, itu pun beliau terus menundukkan diri kepada Allah, berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian juga yang perlu kita ingatkan di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, salah satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terlupakan. Dan ternyata banyak orang tua yang lupa atau memang enggak ngerti. Anak-anak kita itu kan belum bisa ta'awudz, ya enggak? Kalau bisa juga sering lupa. Apalagi anak-anak kita yang masih bayi, anak-anak kita yang belum bisa ngomong, gimana dia akan apa? Ta'awudz. Ya. Itu pun tidak luput dalam syariat Islam. Tidak luput dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah memohon perlindungan untuk Al-Hasan wal Husain. Ya, dengan berdoa u'idzukuma atau u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, doa seorang tua kepada siapa? Anaknya. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Bisa dimurojaah dalam kitab Hisnul Muslim, coba dilihat di situ ada doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW untuk Al-Hasan wa Al-Husain. Dan doa ini ternyata juga biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk putranya. Ya. Tayib. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita. Ya. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Tidak luput dalam syariat Islam. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga sekian banyak ta'awudzat, sekian banyak isti'adzah Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul menunjukkan bahwasanya ini adalah salah satu sebab di antara sebab keselamatan seorang apa? Muslim. Sebab di antara sebab keselamatan diri kita. Ya. Memperbanyak ta'awudz kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini saja yang bisa menyebabkan keselamatan. Ya. Adapun minta perlindungan kepada selain Allah, ya, minta perlindungan kepada makhluk, ini adalah syirik billahi azza wajalla. Isti'adzah kepada selain Allah adalah syirik billahi azza wajalla dan tidak mendatangkan kebaikan. Justru yang terjadi adalah tambah apa? Jauh. Tambah dijauhkan dari kebaikan. Ya. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab dahulu. Orang-orang musyrikin Arab ketika mereka melewati apa namanya tempat yang dianggap angker, tempat yang dianggap ya, mengerikan, banyak gangguan, dan yang seperti ini ternyata masih banyak ya, apalagi daerah-daerah gunung. Kalau kita dengar cerita orang-orang sana itu memang luar biasa. lagi jalan, tahu-tahu ada apa namanya, ya, ya, nampakkan kalau istilahnya apa ya, kan, ya, atau diganggu oleh syaitan, ya, ya, tahu-tahu ada ini ada itu, ya, apalagi di gunung banyak ditakut-takuti oleh syaitan. Taib, orang-orang Arab dulu ketika melewati tempat-tempat seperti itu, mereka tidak berlindung kepada Allah, justru berlindungnya kepada apa, ya, jin yang menguasai tempat tadi, ya, yang bau rasa tempat tersebut. Ya. Mereka biasa mengucapkan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku berlindung, ya, kepada penguasa, ya, wadi lembah ini dari gangguan kaumnya yang safi, dari gangguan kaumnya yang apa, dungu. Ya. Demikian kebiasaan mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang tersebut. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqan. Dan dahulu, ya, sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok apa? Jin. Tidak mendatangkan kebaikan, fazaduhum rahaqan. Justru, ya, syaitan tambah menakut-nakuti manusia, ya, tambah sombong di hadapan manusia, ya, tambah zalim, tambah menakut-nakuti, tidak datang kebaikan untuk orang ini, tidak, justru kejelekan. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan apa namanya, kaum muslimin dari segala kejelekan. Dan di antara jalan itu adalah dengan apa? Beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, selebihnya kembali kepada buku-buku para ulama yang saya isyaratkan tadi. Banyak sekali istiadah yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lupa, terkait dengan tempat-tempat yang dianggap angker ini pun Rasul telah memberikan apa? Memberikan contoh, mengganti kebiasaan orang-orang musyrikin dengan kita membaca apa namanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasul SAW, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca doa ini, ya, maka tidak akan ada yang membahayakan dia hatta yartahila min manzilihi dalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah yang bisa saya ingatkan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada hal-hal yang apa namanya belum difahami atau perlu ditanyakan, terpanggil ya. Jika tidak ada, kita cukupkan afan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.